Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa mattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana masih kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ke-17 dari Babus Siwak, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak berwudu ketika akan salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dan pada pertemuan terakhir juga telah kita sebutkan sebagian faedah dari hadis ini sampai dengan faedah yang ke-4, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang mencegah beliau mewajibkan siwak, membersihkan gigi, melainkan khawatir perbuatan ini atau amalan ini memberatkan umatnya. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan telah kita sebutkan beberapa al-adillah, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal ini. Kemudian kita lanjutkan ke faedah yang ke-6 yang disebutkan oleh mu'alib di sini. As-sadis anna syar'ah yusrun la usrun, la usrun fih wala masyakkah. Bahwasannya syariat ini adalah mudah, tidak ada kesulitan, keberatan di dalamnya. Jadi di antara faedah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya syariat Islam, agama Islam adalah agama yang mudah. Tidaklah menuntut seorang untuk mengamalkan sesuatu melainkan sebatas kemampuan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqallaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Yang dimaksud dengan semampu kalian di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah dengan seorang berusaha terlebih dahulu sekuat tenaga dia, sekuat usaha dia untuk melaksanakan, untuk mengamalkan berbagai macam amalan ibadah. Maka tatkala di dalam pengamalannya dia tidak bisa yang melakukannya ya, lebih, maka disitulah batas atau titik terakhir yang menunjukkan batas kemampuannya. Dan juga hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun wa la yushada dina illa ghalabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Wa la yushada dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya di luar ambang batas kemampuannya, melainkan dia akan terkalahkan. Menunjukkan hadis ini kepada kita, kita tatkala mengamalkan sebuah ibadah, jangan melebihi atau di luar kemampuan kita. Hendaklah kita melakukannya sesuai atau sebatas kemampuan yang telah atau yang ada pada kita. Begitu juga terkait faedah ini, sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa Taala menghendaki kepada kalian kemudahan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Taala menghendaki kepada kalian kesusahan. Begitu juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan faedah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah engkau dalam keadaan berdiri apabila engkau mampu." Dan berdiri sebagaimana yang telah pernah kita bahas, termasuk ruknun min arkanis shalah, termasuk rukun dari rukun salat. Dan ini terkait dengan salat wajib. Adapun salat-salat sunnah, berdiri ketika salat itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Hanya saja seorang yang salat berdiri pada saat mengerjakan sholat sunnah itu lebih baik daripada dia sholat dalam keadaan duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila pula engkau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, ahli fuqaha, kalau seandainya pula kita tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, maka sholat seadanya. Kalau kita tidak mampu menggerakkan tubuh kita, mungkin karena sakit, ya, luka-luka, atau patah mematah, atau setruk misalnya, maka cara dia sholat adalah cukup dia membaca bacaan sholat. Ya, cukup dia membaca bacaan sholat. Dan dari sini pula memberikan faedah kepada kita bahwasannya kewajiban sholat itu tidak gugur selama akal seorang masih ada, selama ya seorang itu masih hidup, walaupun dia dalam keadaan sakit separah apapun, kalau dia masih sadar, kalau masih akal, kalau akalnya masih ada, maka sholat tetap diwajibkan kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tetap memerintahkan kita untuk mengerjakan salat walaupun dalam keadaan perang. Walaupun dalam keadaan perang. Menunjukkan salat lima waktu itu adalah kewajiban yang tidak pernah gugur. Walaupun atau dengan apapun keadaan seorang, dengan catatan selama akalnya masih ada, selama nyawanya masih ada. Kemudian faedah berikutnya terkait dengan hadis ini yang ketujuh adalah, anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Faedah yang ketujuh adalah bahwasannya menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Menghilangkan kemudaratan, mencegah kemudaratan itu lebih didahulukan dibanding dengan mengambil kemaslahatan. Terkait dengan faedah yang kelima ini, atau yang keenam ini, atau yang ketujuh, nah, disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di sana ada kaidah yang bisa kita jadikan acuan, yang bisa kita jadikan pegangan terkait dengan usul ini. An-nadar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasannya mendahulukan atau menghilangkan kejelekan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terkait dengan masalah ini yang dituntut bagi seorang adalah menimbang mana yang paling kuat. Ya, dia mengukur mana yang paling kuat. Kalau seandainya dia dihadapkan kepada sebuah masalah antara manfaat dan mudarat itu bertabrakan, berbenturan, maka yang dituntut darinya adalah melihat masalah itu. Apakah manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Kalau seandainya manfaatnya lebih besar, maka dia harus mendahulukan manfaat daripada kemudaratan. Walaupun ya mudaratnya tetap ada. Dikarenakan kalau dia meninggalkan ya manfaat yang itu lebih besar faedahnya daripada dia mendahulukan kemudaratan, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan ke sebuah masalah dan masalah tersebut terkandung di dalamnya manfaat dan mudarat, hanya saja manfaat itu lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, maka para ulama menyebutkan, atau sebagian para ulama menyebutkan, itu kita harus mendahulukan manfaat dibandingkan dengan mudaratnya, walaupun ada mudaratnya. Karena ini terkait dengan kalau kita menghadapi sebuah masalah, terlebih kalau kita sedang bermusyawarah, terkadang ya ada ide-ide, argumen-argumen yang perlu ditimbang. Tinggal kita lihat ya pendapat mana yang lebih bermanfaat, yang manfaatnya lebih dibandingkan dengan mudaratnya. Kalau seandainya kita dihadapkan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memilih yang lebih bermanfaat walaupun masih ada mudaratnya. Kemudian sebaliknya, kalau seandainya kita dihadapkan kepada sebuah masalah yang harus kita memilih yang mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, maka kita harus mendahulukan mudaratnya. Dalam artian mencegah mudarat itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaatnya. Karena maslahat yang menghilangkan kemudaratan yang lebih besar itu lebih anfa' dibandingkan mengambil manfaat, karena manfaatnya lebih kecil. Ini terkait dengan ya masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bagaimana kalau misalnya 50-50 antara manfaat dan mudarat itu seimbang atau sama. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan, menasehatkan untuk kita diam, tidak kita laksanakan, juga tidak kita langgar. Ya, karena manfaat mudaratnya seimbang. Ya, kalau misalnya 50-50, melakukan perbuatan ini antara manfaat dan mudaratnya itu seimbang. Sebagian para ulama menyebutkan untuk kita diam, tawakuf, ya, tidak melaksanakan perbuatan itu, tidak pula melanggarnya. Ada juga sebagian para ulama memakai kaidah ini, ya, faedah yang ketujuh ini, anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwasanya mendahulukan atau mencegah kemudaratan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan mengambil manfaat. Ya, artinya kita lebih memilih walaupun ini 50-50 sifatnya, ya lebih baik tidak kita laksanakan. Ya, lebih baik tidak kita laksanakan. Ya, walaupun masih ada manfaat, bahkan 50-50 manfaatnya. Ini terkait dengan kaidah atau faedah yang ketujuh ini yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah menimbang mana yang lebih kuat. Ya, apabila antara manfaat dan mudarat itu berbenturan. Kalau misalnya tidak berbenturan, ini aman. Ya jelas manfaat 100%. Maka kita laksanakan. Kalau misalnya jelas mudaratnya 100%, tidak ada manfaat sama sekali, maka kita tinggalkan. Yang jadi masalah, kalau misalnya kita dihadapkan kepada perkara yang antara manfaat dan mudaratnya itu berbenturan, saling bertabrakan, maka dalam hal ini na'am kita harus menimbang, ya, mana yang paling kuat. Kalau seandainya manfaatnya yang paling kuat dibandingkan dengan mudaratnya, maka kita harus mengambil manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau kita meninggalkan manfaat yang lebih besar, karena kita akan meninggalkan perkara yang lebih besar, ya, kita akan meninggalkan perkara yang lebih besar, manfaat yang lebih besar. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau seandainya mudaratnya lebih besar dibanding dengan manfaatnya, dibanding dengan kebaikannya, maka mudaratnya yang lebih kita dahulukan. Kemudian yang terakhir adalah apabila sifatnya seimbang, antara manfaat dan mudarat itu seimbang. Ya, sebagian para ulama menyebutkan untuk kita berhenti, ya, tidak melakukan, tidak pula melanggarnya. Ada juga yang berfaedah, memberikan faedah, na'am lebih mendahulukan mudarat, ya, dibandingkan dengan manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata mu'alib di sini, atau syarah di sini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, hadihi qa'idatun umumiyatun nafi'atun jiddan. Ini adalah kaidah umum yang sangat bermanfaat sekali. Fa inna syari'al hakima taraka fardhu siwaki 'alal ummati ma'a ma fihi minal masalih al-'azimah. Karena sesungguhnya syariat yang bijaksana ini meninggalkan atau menggugurkan kewajiban bersiwak atas umat ini karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar. Karena di dalamnya, ya, terdapat maslahat yang besar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidaklah yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan amalan siwak, membersihkan gigi kita, khawatir, ya, ini diwajibkan, khawatir memberatkan umatnya. Dan ini banyak kasus, ya, tidak hanya pada hadis ini. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, na'am kewajiban sholat lima waktu. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Asal muasal, ya, sholat lima waktu itu adalah 50 waktu. Ya, 50 waktu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menerimanya, kemudian beliau turun pada peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan adalah sholat 5 waktu, 50 waktu, sehari semalam. Kemudian mendengar hal ini, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, fa inna ummataka la tastati', sesungguhnya umatmu tidak akan mampu, ya, tidak akan bisa mengerjakan sholat 50 waktu, farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif, kembalilah engkau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mintalah keringan kepadanya. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh, kembali meminta, kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta keringanan dari sholat. Diringankanlah kewajiban sholat menjadi 40 waktu. Kemudian bertemu lagi Nabi Musa alaihi salam, sama sarannya, minta keringanan kembali, diturunkan lagi menjadi 30, terus diturunkan 20, 10 sampai dengan 5 waktu. Itu pun masih disarankan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk meminta keringanan kembali. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, walakin astahyaitu, akan tetapi aku sudah malu, ya, terus menerus meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini pula memberikan faedah kepada kita betapa rahmatnya, betapa kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisah yang lain sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu salatut tarawih. Salatut tarawih, salat sunnah yang dikerjakan di malam bulan Ramadan, yang awalnya itu dikerjakan secara berjamaah, diikuti oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlangsung sekitar semalam dua malam. Kemudian malam berikutnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengerjakan salat di masjid, akan tetapi beliau kerjakan di rumah. Ya, khawatir salat tarawih itu diwajibkan, ya, kepada para sahabat dan umatnya setelahnya. Jadi di antara bijaksananya syariat ini sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu meninggalkan kewajiban siwak, meninggalkan atau meringankan atau menggugurkan, ya, kewajiban siwak, karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar. Khasyatan ayufridahullahu alaihim fala yakumu bihi fayahsulu alaihim fasada kabirun. Khawatir, ya, amalan bersiwak ini, membersihkan gigi ini, itu diwajibkan atas mereka sehingga mereka atau sebagian mereka tidak mengerjakan, ya, amalan bersiwak, sehingga akan timbul kemudharatan yang besar. Bitarkil wajibat asyariyah, dengan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Selesai pembahasan hadis ini beserta faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Hadis berikutnya dari babus siwak, al-hadithu thamina asyara, hadis yang ke-18. An Hudzaifa ibnil Yaman radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Hudzaifa ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifa ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang mulia dan sahabat yang, ya, istimewa, karena beliau diberikan gelar secara khusus dengan gelar Sahibus Sir. Sahibus Sir, pemilik rahasia. Di antara ihwalnya atau sebabnya kenapa beliau disebut dengan Sahibus Sir, pemilik rahasia, karena beliau mengetahui nama-nama al-asmaul munafikin, nama-nama orang munafik, yang nama-nama orang munafik ini diberitahukan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga sebagian para sahabat itu dinukilkan. Karena sahabat Hudzaifa ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengetahui nama-nama orang munafik, sebagian sahabat itu mendatangi sahabat Hudzaifa ibnul Yaman, seperti yang dikisahkan adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. beliau secara khusus mendatangi sahabat Hudzaifah bin Yaman, menanyakan apakah nama beliau, apakah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu termasuk nama-nama dari kalangan orang munafik, nama-nama dari kalangan orang munafik. Ya, dari sini pula memberikan faedah kepada kita betapa khawatirnya, betapa takutnya para sahabat ditimpa dengan kemunafikan, an-nifaq. An-nifaq. Padahal kalau mau dilihat, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Beliau termasuk sahabat yang sudah pasti masuk surga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dalam hadis yang ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, ila akhiril hadis. Sahabat Abu Bakar itu di surga, sahabat Umar itu di surga, sahabat Uthman itu di surga, dan sahabat Ali bin Abi Thalib itu di surga, dan yang lainnya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sudah dipastikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang pasti masuk surga. Itu saja beliau tetap khawatir, padahal ini yang menjanjikan ya Rasulullah, seorang yang as-sadiq al-masduq, yang jujur dan dibenarkan kejujurannya, ya, jujur dan diakui, ya, beliau memang betul-betul orang jujur, tidak hanya yang mengakui kawan, begitu juga lawan, ya, bahkan beliau digelari dengan al-amin, orang yang terpercaya, padahal belum diangkat menjadi seorang nabi, ya, belum diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah digelari dengan orang yang jujur, dengan orang yang jujur. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dipastikan masuk surga. Itu saja beliau tetap khawatir, ya, dari kemunafikan. Ya, beliau tetap mendatangi sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Apakah beliau termasuk nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak hanya beliau, ya, sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Beliau menemui sekitar 30 atau sekian sahabat, ya, dinukilkan di sebagian riwayat, ya, dan kulluhum yakhafuna 'ala an-nifaq, kata Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Beliau menemui sekian sahabat, kata beliau, semuanya sahabat-sahabat yang beliau temui semuanya khawatir, ya, takut kemunafikan itu ada pada dirinya, ada pada diri mereka. Maka dari sini memberikan pelajaran kepada kita, seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari keutamaan, ya, dibandingkan dengan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang terbaik, di hati mereka penuh dengan keimanan, mereka telah na'am melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan yang sangat banyak, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah merasakan pahit getirnya, ya, di dalam berdakwah, disiksa, nam dikucilkan, dicaci maki, bahkan ada sebagian sahabat yang dibunuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti keluarganya Amr bin Yasir. Itu saja dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar ini, mereka tetap takut, tetap khawatir kemunafikan menimpa mereka. Maka oleh sebab itu lebih aula, lebih utama, ya, untuk kita lebih khawatir dari yang namanya kemunafikan, ya, dari yang namanya kemunafikan. Para sahabat saja yang mereka sudah dijamin masuk surga itu khawatir. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita lebih khawatir, karena tidak ada jaminan dari kita ini, ya, kita ini tidak ada jaminan. Amalan apa yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kita? Dalam keadaan kita kadang, ya, mengungkit-ungkit ibadah kita. Dalam keadaan pula, ya, terkadang kita bermalas-malasan beribadah. Dalam keadaan pula, ya, terkadang kita rasakan mungkin dosa yang telah kita amalkan itu lebih besar dibandingkan dengan amalan soleh yang kita kerjakan. Mungkin kalau dihitung apa yang telah kita jalani, ya, dari hidup ini, ya, kalau kita ingin sadari, kita renungi, mungkin lebih banyak dosa, ya, dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya, sudah selayaknya, ya, untuk kita banyak beristighfar. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau adalah makhluk yang sangat mulia, yang sangat dicintai, orang yang pertama nanti masuk surga, yang dibukakan pintu surga. Itu saja disebutkan di sebagian riwayat, beliau sehari semalam itu banyak beristighfar. Sebagian riwayat menyebutkan 70 kali, sebagian riwayat itu menyebutkan 100 kali. Beliau banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah sepantasnya kita yang lebih banyak beristighfar, lebih banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pula ucapan yang masyhur dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh para ulama, beliau pernah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata ayudrikani. Kata sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, ini diantara ucapan beliau yang sangat masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Beliau mengatakan, dahulu manusia, dahulu para sahabat yang lain itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, ya, banyak dinukilkan, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah wa yubaiduni anin nar, misalnya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Begitu juga kadang sahabat menanyakan, ayul amali abdol, amalan apalah, apakah yang paling abdol. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, mayoritas para sahabat itu bertanya tentang kebaikan. Tapi berbeda dengan sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, ya, beliau sering menanyakan tentang kejelekan. Wa kuntu as'alhu anisyar. Adapun aku, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Lalu apa faedahnya? Apa manfaatnya? Para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, itu jelas faedahnya. Agar kita mendapatkan kebaikan darinya. Agar kita tahu jalan-jalan kebaikan, bisa kita amalkan. Lalu apa faedahnya, misalnya? Seperti sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau secara khusus, ya, bertanya tentang kejelekan. Beliau sebutkan alasannya, makhafata ayudrikani, khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Karena inilah yang terjadi. Kalau seorang itu hanya mengetahui jalan-jalan kebaikan, sunnah, tauhid, ibadah-ibadah secara umum, dia tidak mengetahui lawannya, itu sangat mudah, sangat rentan. Ya, sadar atau tidak sadar, itu sangat mudah dia terjatuh ke dalam kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Kekeliruan. Hal ini pula yang diamini, yang disebutkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di sebagian riwayat. Beliau menyebutkan bahwasannya hampir-hampir ya, ikatan Islam, urul Islam itu putus urwatan urwah, sedikit demi sedikit. Hampir-hampir ikatan Islam, keimanan yang ada pada seorang itu sedikit demi sedikit itu hilang dari seorang. Apa yang beliau maukan? Kepada siapa ini? Beliau menyebutkan kepada orang yang apabila dia mengetahui kebaikan, tidak mengetahui kejelekan. Mengetahui kebaikan, tidak mengetahui kejelekan. Nah, jadi tujuan kenapa seorang itu tidak hanya dituntut mempelajari yang baik, dia juga harus mengetahui mana yang buruk. Tujuannya agar dia tahu rambu-rambunya. Mana yang baik dia jalankan, mana yang buruk dia tinggalkan. Dan perkara apabila dijelaskan lawannya, disebutkan oleh para ulama, itu semakin jelas. Tauhid itu akan semakin jelas kalau dijelaskan lawannya syirik. Kedudukan tauhid, makna tauhid, hakikat tauhid, itu akan semakin jelas, semakin terang kalau dijelaskan lawannya syirik. Disebutkan oleh para ulama pembahasan tentang syirik. Apa saja termasuk syirik besar? Apa saja termasuk syirik kecil? Apa saja termasuk wasilah-wasilah? Yang terkadang wasilah ini bisa menyampaikan kepada syirik kecil, bisa pula menyampaikan, mendorong seorang untuk melakukan syirik besar. Itu disebutkan oleh para ulama melalui ya, ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tujuannya adalah agar seorang yang bertauhid betul-betul bertauhid. Ya, agar seorang yang bertauhid betul-betul bertauhid. Dia mengetahui mana tauhid, mana syirik. Begitu juga tidak hanya seorang itu dituntut mempelajari sunnah, dia juga harus mengetahui lawannya, yaitu bid'ah. Apa saja perkara-perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat ini. Begitu juga ya, perkara-perkara yang lain. Jadi ini tujuan sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Kenapa beliau berbeda sendiri dibandingkan dengan mayoritas para sahabat? Mayoritas para sahabat itu bertanya tentang kebaikan, adapun beliau bertanya tentang keburukan. Tujuannya adalah agar beliau tidak terjatuh kepada keburukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.